Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan adabul muallim wal mutaallim. Adab-adab bagi pengajar dan adab-adab bagi pelajar. Yaitu pengajar Al-Qur'an dan yang sedang belajar Al-Qur'an. Telah kita baca beberapa pasal tentang adab-adab bagi para pengajar dan bagi para pelajar. Pasal yang berikutnya Faslun. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala faslun. وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع لهم. Dan seyogianya seorang pengajar dia tidak sombong kepada muridnya yang sedang belajar kepadanya, bahkan semestinya dia berlaku lembut kepada muridnya dan juga bertawadhu kepada mereka, itu orang-orang yang belajar kepadanya. Faqad jaa fi tawadhu li ahadin nas asya' katsirah ma'rufah fa kaifa biha ulai alladziina hum bi manzilati auladi. Telah datang dalil-dalil yang banyak tentang tawadhu kepada orang lain, tawadhu kepada manusia. Maka apalagi mereka yang merupakan murid-muridnya, hum bimanzilati auladih, mereka itu kedudukannya seperti anak mereka sendiri. Kepada orang lain pun kita harus tawadhu, menjaga sifat tawadhu, berhias dengan sifat tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Maka apalagi kepada mereka, murid-murid yang sedang belajar, itu bimanzilati auladi, itu kedudukannya seperti anak bagi si pengajar tersebut. Nah, maka lebih-lebih dia harus lembut dan juga tawadhu kepada murid-muridnya yang mereka adalah kedudukannya seperti anaknya sendiri. Nah, ma'amahum alaihi minal istighal bil Qur'an. Apalagi mereka, orang-orang yang sedang belajar ini, mereka adalah orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Tentunya mereka lebih berhak untuk kita perlakukan dengan baik, lebih berhak untuk diperlakukan dengan lembut. ma'a ma lahum 'alaihi min haqqi suhbah. Dan lebih-lebih lagi mereka, para pelajar ini, memiliki hak suhbah, hak pertemanan, hak persahabatan. Karena seorang pengajar dengan pelajar selalu bermuamalah, berteman, bersahabat, karena seringnya bertemu. Maka ada hak suhbah, hak pertemanan. Wa taraddudihim ilaihi, dan mereka, para pelajar tersebut, sering berbolak-balik, ya, menemui gurunya atau pengajarnya, sehingga mereka lebih berhak untuk seorang guru tidak sombong kepada mereka. Mereka lebih berhak untuk seorang guru lembut kepada mereka dan bertawadhu kepada mereka. Faqad jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis atau riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, linu liman tu'allimun. Bersikaplah lembut kepada orang-orang yang belajar kepada kalian. Waliman tata'allamuna minhu, dan bersikap lembutlah kepada orang yang kalian belajar kepadanya. Yaitu bersikap lembutlah kepada guru kalian. Namun hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Hadis ini pada sanadnya ada kelemahan, sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Para ulama ahlul hadis melemahkan hadis ini, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abbad bin Katsir. Abbad bin Katsir As-Saqafi, kedudukannya dhaifun, bahkan matrukun. Dhaif wa matruk. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib, At-Taqrib, yaitu Taqribut Tahdzib. Nah, karena sebab perawi yang lemah ini, perawi yang dhaifun matrukun, lemah dan matruk, ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, maka hadis di atas kedudukannya lemah. Namun banyak hadis-hadis lain yang sahih yang menganjurkan kepada kita untuk bersikap tawadhu kepada manusia, kepada orang lain, apalagi kepada anak sendiri atau kepada orang-orang yang kedudukannya seperti anak sendiri, seperti para murid, para pelajar. Demikian pula hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk bersikap arif, lembut. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kana arifku fi syai'in illa zana, wala yunza'u rifku min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali kelemah lembutan itu akan memperindah sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan menjadi kotor. Tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu, kecuali sesuatu tersebut akan menjadi kotor. Maka seyogianya bagi seorang pengajar, seorang guru, dia tidak sombong kepada orang yang sedang belajar kepadanya. Seyogianya dia berlaku lembut. Seyogianya dia berlaku tawadu, sabar terhadap murid-muridnya. Karena tawadu kepada orang lain pun disyariatkan, dianjurkan, apalagi tawadu kepada murid-murid atau para pelajar yang mereka kedudukannya seperti anak sendiri. Apalagi mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ditambah lagi mereka memiliki hak suhbah, pertemanan, dan seterusnya. Nah, maka hendaknya para pengajar memperhatikan adab yang seperti ini. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Ayyub As-Sikhtiyani ini sighar tabi'in, sighornya tabi'in. Beliau dinamakan As-Sikhtiyani karena pekerjaannya dulu menyamak kulit. Pekerjaannya menyamak kulit. Ketika beliau tinggal di Basrah, sehingga orang-orang mengatakan dia As-Sikhtiyani. Nah, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala mengatakan, yanbaghi lil 'alim an yad'a at-turaba 'ala ra'sihi tawadu'an lillahi 'azza wa jalla. Seyogianya seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang pengajar atau seorang guru, seyogianya dia meletakkan tanah di atas kepalanya. Tawadu'an lillahi azza wa jal, dalam rangka tawadu' kepada Allah azza wa jal, agar supaya dia tidak sombong, tidak angkuh terhadap orang lain. Maka sudah semestinya dia meletakkan tanah di atas kepalanya, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sombong. Karena sifat sombong dan sifat takabbur ini sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk berhias dengannya. Karena sifat-sifat sombong dan angkuh itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah boleh sombong, Allah. Nah, Allah memiliki kibria. Adapun manusia lemah, enggak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Semestinya mereka manusia tawadu antara satu dengan yang lainnya. Tawadu kepada Allah Azza wa Jal, tawadu kepada manusia, apalagi seorang alim yang mestinya menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Hendaknya dia menjadi seorang yang teladan dalam hal tawadu terhadap murid-muridnya atau terhadap orang lain. Sampai-sampai Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala mengatakan demikian, yang bagi lil alim an yad'a at-turaba 'ala ra'sih tawadu'an lillahi 'azza wa jalla. Ini hasungan dari beliau rahimahullahu taala agar supaya seorang alim itu, seorang yang berilmu itu tawadhu, enggak sombong. Nah, karena seorang yang berilmu bisa saja syaitan menghembuskan bisikan-bisikannya, Kamu orang yang paling berilmu, kamu orang yang paling soleh, kamu orang yang paling dihargai di sini, dihormati dan seterusnya. Nah, sehingga lambat laun tumbuh sifat takabur, sifat sombong. Naam, dalam dirinya terhadap orang lain, menganggap remeh orang lain, ya. Dan seterusnya. Wal iyadzu billah. Maka Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala di sini, yang beliau adalah seorang imam, ya, seorang alim juga, seorang ulama besar, ya, beliau mengatakan demikian, yambaghi lil alim an yadha at-turaba ala ra'sih tawadu'an lillahi azza wa jalla. Seyogianya seorang yang alim dia meletakkan tanah di atas kepalanya dalam rangka tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidaklah seseorang tawadu karena Allah, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, sifat yang bertentangan dengan tawadu yaitu sifat sombong, ya, akan menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk jannah orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka bajunya bagus, suka pakai baju bagus, ada yang suka pakai sendal yang bagus, ada yang suka memakai kendaraan atau hewan tunggangan yang bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan ini kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Karena kesombongan itu adalah menolak al-haq, ya, dan meremehkan manusia. Ini kesombongan. Maka jauhi sifat sombong. Demikian pula seorang alim, dia menjadi teladan dalam hal yang seperti ini. Tidak sombong terhadap kebenaran. Demikian pula terhadap murid-muridnya dia tidak sombong. Ketika dia ada kekeliruan, kesalahan, namanya manusia, atau karena sebab keterbatasan ilmu. Karena seorang alim juga bertingkat-tingkat ilmunya. Juga karena dia manusia, yang tidak terlepas dari terjatuh ke dalam kesalahan, maka jika muridnya mengingatkan dengan adab, dengan sopan, dengan santun mengingatkan gurunya atau pengajarnya, atas kesalahan yang ada, maka hendaknya seorang alim atau seorang guru menerima, jika dia membawakan bukti dan dalil-dalilnya. Jika jelas kesalahannya dengan disertai bukti dan dalil-dalilnya. Tidak boleh seorang guru dia sombong, ya, karena yang menegurnya adalah atau yang mengingatkannya adalah muridnya. Tidak demikian. Seorang alim mestinya dia tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh yatamada fil khata' terus menerus dalam kesalahan, tidak mau kembali dari kesalahan tersebut kepada kebenaran. Alhasil dalam pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita agar kita berhias dengan sifat tawadu. Kemudian yang berikutnya faslun. Wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima 'ala tadriji bil adabis saniyah wa syiamil mardiyah wa riyadati nafsihi bid daqa'iqil khafiyah. Dan seyogianya seorang pengajar atau seorang guru dia mendidik muridnya ala tadrij, secara bertahap, pelan-pelan ya. Secara bertahap bil adabisaniyah, dengan adab-adab yang mulia, wasyiamil mardiyah, dan akhlak-akhlak yang terpuji, wa riyadati nafsihi bid daqa'iqil khafiyah, mendidik jiwa muridnya dengan kelembutan, wa yu'awwidahu siyanata fi jami'i umurihi al-batina wal jaliyah, dan membiasakan muridnya untuk menjaga diri dalam seluruh urusannya, baik urusan yang batin atau urusan yang lahir, urusan-urusan yang tidak terlihat oleh manusia atau urusan-urusan yang terlihat oleh manusia. Dibiasakan atau membiasakan mereka atau murid untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dalam seluruh urusannya, baik urusan-urusan yang lahir atau urusan-urusan yang batin. Oh, yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlasi was-sidqi wa husnin niyyat. Dan menghasung atau memotivasi muridnya untuk ikhlas, menganjurkan muridnya untuk ikhlas dan jujur, dan juga agar berniat dengan niat yang baik. Seorang alim atau seorang guru, seorang pengajar, dia menganjurkan kepada muridnya untuk ikhlas dan jujur dan berniat baik atau memperbaiki niatnya. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhat, dan menganjurkan kepada muridnya untuk memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah dalam seluruh lahadhat atau pada setiap waktunya, setiap saatnya. Dengan apa menganjurkan kepada murid-muridnya agar ikhlas, jujur, dan memperbaiki niat, dan merasa diawasi oleh Allah di setiap saatnya? Seorang guru dia menganjurkan muridnya untuk melakukan hal ini bi aqwalihi, dengan nasihatnya, wa af'alihi, dan juga dengan perbuatannya, dengan prakteknya, al-mutakarrirat, yang berulang-ulang. Sering seorang guru menasihati muridnya dan juga mencontohkannya lewat perbuatan, agar seorang murid itu ikhlas, agar seorang murid jujur, agar seorang murid memperbaiki niatnya, dan agar dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya. Sehingga tidak pantas seorang guru ataupun seorang pengajar dia membiarkan muridnya dalam ketidakjujuran, membiarkan muridnya dalam ketidakikhlasan. Akan tetapi seorang alim, seorang guru, seorang pengajar, dia menganjurkan muridnya, baik menganjurkan dengan ucapannya atau dengan contoh perbuatan, agar murid-muridnya tetap menjaga keikhlasan, kejujuran, memperbaiki niat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Sebagaimana yang sudah berlalu juga pembahasannya tentang ikhlas, Naam, adalah sesuatu yang berat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk ikhlas. Bahkan selevel ulama pun, ada yang mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niat. Artinya untuk menjadi seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam amalannya, ini butuh untuk latihan, butuh untuk membiasakan diri di atas ikhlas, dan terus dilatih, dan terus dikoreksi, terus diperbaiki keikhlasan, karena ini perkara yang berat. Bisa jadi seseorang ikhlas di awalnya, di pertengahan tidak ikhlas, atau di awal dan pertengahan ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas, karena syaitan terus berusaha untuk mengeluarkan manusia dari keikhlasan. Maka senantiasa kita saling mengingatkan untuk ikhlas, ketika belajar Al-Quran, ketika mengajarkan Al-Quran. Nah, jaga keikhlasan, jaga kejujuran, perbaiki niat, terus luruskan niat, dan hendaklah bersifat dengan sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Kemudian kata Syekh, wa yu'arrifahu anna bidzalika tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif. Dan seorang guru, seorang pengajar, dia memberitahu kepada muridnya bahwasannya dengan hal itulah, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan memperbaiki niat, dengan merasa diawasi oleh Allah, dengan hal-hal inilah tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif, terbuka, akan terbuka baginya pintu-pintu ma'arif, pintu-pintu ilmu. Akan terbuka baginya pintu-pintu ilmu jika seseorang ikhlas, jujur, terus memperbaiki niat, dan juga merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, maka akan terbuka baginya abwabul ma'arif, pintu-pintu ilmu. Akan mudah dia menyerap ilmu. Wa yansharihu sadruhu, dan akan lapang dadanya. Enggak sempit, tetapi akan lapang dadanya. Wa yatafajjaru min qalbihi ya nabiul hikami wal lataif, dan akan terpancar dari hatinya air mata hikmah. Air mata hikmah akan terpancar dari hatinya. Jika dia ikhlas, jujur, baik dan bagus niatnya, serta merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halih, dan Allah akan memberkahi ilmunya dan keadaannya. Allah berkahi ilmunya dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi adalah ilmu yang dia menuntutnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkannya. Terlebih dia mengajarkan kepada orang lain. Ini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang baik niatnya dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan berkahi ilmunya. Ilmunya berkah, walaupun mungkin sedikit ilmunya, tapi barokah. Disampaikan kepada muridnya. Murid-muridnya bisa memahami apa yang disampaikan tersebut. sehingga faham dan mengerti. Kemudian muridnya ini mengajarkan kepada yang lain juga. Nah, dan demikian seterusnya, dan demikian seterusnya. Nah, barokah ilmunya, walaupun sedikit. Wahalih, demikian pula kondisinya, Allah berkahi. Walaupun kondisinya penuh dengan kesederhanaan. Nah, hidup serba kurang. Nah, tapi Allah barokahi. Gak ada masalah. Gak ada muskilah-muskilah. Nah, Allah barokahi. Allah berikan kesehatan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu orang yang kondisinya seperti tadi. Demikian pula Allah memberkahi kondisinya, yaitu Allah memberkahi hidupnya. Walaupun hidupnya mungkin di dunia ini hanya sebentar, tapi Allah berkahi. Demikianlah para ulama alaihim rahmatullah. Ilmu mereka diberkahi oleh Allah. Hidup mereka diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu mereka sampai sekarang kita baca. Di antaranya kitab ini. Ini buah dari ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang setelah beliau meninggal dunia, kitab ini dibaca oleh muridnya. Muridnya lagi dibacakan kepada murid yang berikutnya sampai kepada kita. Sampai kitab ini kepada kita. Kita baca. Kita ambil faedahnya. Pahalanya kepada siapa? Kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bisa tahu naam adab-adab seorang guru, adab-adab seorang murid, dan seterusnya. Adab-adab terhadap Al-Quran, adab-adab ketika membaca dan menghafal Al-Quran. Dan seterusnya yang ada dalam kitab ini. Nah, umur mereka yang sebentar. Ada yang umurnya 40, 50. Tetapi ya subhanallah, kitabnya berjilid-jilid. Nah, sampai-sampai mungkin seorang berpikir orang ini hidupnya ratusan tahun. Kenapa? Berjilid-jilid kitabnya. Tebal-tebal kitabnya. Dan dahulu belum ada yang namanya pulpen, belum ada yang namanya alat ketik, belum ada yang namanya komputer. Hanya mengandalkan tinta. Tinta manual. Dicelup, tulis lagi. Celup, tulis lagi. Celup, tulis lagi. Dan zaman dulu belum ada yang namanya neon, listrik, apalagi? Belum ada. Apalagi PLN, belum ada. Hanya apa? Hanya mengandalkan lampu sentir. Apa lampu sentir? Nah, itu. Yang bahan bakarnya minyak atau yang semisalnya. Lampu. Bahkan sebagian gak punya lampu. Apa yang diandalkan? Hanya bisa mengandalkan siang hari. Nah, karena ada matahari. Dan mengandalkan malam bulan purnama. Atau malam yang disitu ada bulan yang menerangi. Nah, baik. Sebagian mengatakan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menulis kitabnya, kitab tarikh, itu di bawah cahaya bulan. Enggak pakai lampu. Nah, ada juga seorang ulama yang dia memanfaatkan lampu jalan. Jadi di malam hari karena enggak punya lampu, nah, memanfaatkan lampu jalan yang ada. Lampu jalan kan gratis. Nah, untuk membaca, menyalin, dan seterusnya. Ya subhanallah. Nah, tetapi subhanallah, kitab-kitab mereka itu berjilid-jilid. Tebal-tebal, banyak. Nah, sehingga kita menyangka mereka hidup ratusan tahun, padahal hanya 50 tahun, Nah, 60 tahun, Pendek-pendek umurnya. Nah, tetapi barokah, Nah, ilmunya tercatat, naam, di dalam kitab-kitab dan bisa dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu, bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini ilmu yang barokah. Kemudian kata Syekh, wa yuwaffaq fi af'alihi wa aqwalihi. Dan orang yang tadi yang jujur, yang ikhlas, yang memperbaiki niatnya, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, yuwaffaq fi af'alihi wa aqwalihi, akan diberikan taufik dalam perbuatannya dan ucapannya. Nah, Allah berikan taufik dalam perbuatannya. Allah berikan taufik dalam ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan para ulama penuh hikmah. Ucapan-ucapan yang bijak. Ucapan-ucapan yang na'am sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allah berikan taufik kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya faslun, pasal. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ingin belajar, ini fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Fa in lam yakun man yasluhu lahu illa wahid ta'ayyana alaih. Dan kalau tidak ada orang yang pantas untuk mengajar kecuali dia sendirian, nah, kecuali satu orang, ta'ayyana alaih, barulah menjadi hukumnya wajib ain. Nah, di daerah ini, nah, hanya dia yang tahu tata cara toharoh yang benar. Yang lain enggak tahu misalnya. Baik, maka apa? Orang-orang ingin belajar toharo kepada dia. Nah, kalau hanya dia yang tahu tata cara toharo yang benar, maka dia wajib ain untuk mengajarkan tata cara toharo kepada manusia. Nah, tapi kalau ada yang lain juga yang tahu, yang itu juga tahu, ada beberapa yang tahu, ya. Nah, banyak para penuntut ilmu, banyak orang-orang yang alim di daerah tersebut, maka hukum mengajarkan ilmu tersebut menjadi fardu kifayah. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim wa mtana'u kulluhum azimu. Namun apabila di sana ada sekelompok orang yang dia alim berilmu, ya, bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, tetapi semuanya enggak mau mengajarkan ilmu. Semuanya menahan diri, ya, nggak mau mengajarkan ilmu kepada manusia semuanya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka semuanya berdosa. Ya. Di suatu daerah ada 10 alim misalkan, 10 alim ini semuanya nggak mau mengajarkan ilmu kepada manusia, maka 10-10-nya berdosa semua. Wa in qama bihi ba'dhum saqata al-haraju 'anil baqin. Dan apabila salah satu dari mereka atau sebagian mereka telah melakukan ta'limun nas, mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, saqata al-haraju 'anil baqin, maka telah gugur kewajiban dari yang lainnya, sehingga menjadi fardu kifayah. Wa in tuliba min ahadihim, apabila seorang alim dia diminta oleh salah seorang manusia, famtana'a, kemudian dia menolak. Nah, ya akhi, ana pengen belajar ini tentang cara toharoh misalnya. Tapi dia menolak. Afwan, enggak bisa misalkan. Fa adharul wajhain annahu la ya'tham. Yang paling nampak dari dua pendapat, orang seperti ini tidak berdosa. Orang yang alim tadi ketika dia menolak, ya, dan tidak berdosa. Lakinnahu yukruh lahu dzalik, akan tetapi makruh. Ya. Mestinya ada orang yang belajar, dia berusaha untuk memberikan dan menyampaikan ilmu. Nah, karena zakatnya ilmu adalah dengan disampaikan. Ima dengan dia membuka majelis, ya. Nah, untuk menyampaikan ilmu, ya. Baik majelis di masjid atau mungkin di rumahnya. Nah, dalam rangka untuk menzakati ilmunya atau menyampaikan ilmunya. Dan kalaupun dia menolak, dia tidak berdosa, ya. Akan tetapi makruh, dibenci yang seperti ini. Nah, idza lam yakun lahu udzurun, apabila tidak ada uzur. Ya, enggak ada uzur, dia nganggur misalkan. Berkecukupan, nganggur, ya. Enggak sibuk, ya. Nah, diminta untuk ngisi na'am taklim atau diminta untuk mengajarkan ilmunya, enggak mau misalkan. Nah, makruh yang seperti ini. Nah, kecuali kalau ada uzur, uzurnya sibuk misalkan, ya, atau uzurnya ada urusan yang harus diselesaikan. Nah, atau uzurnya sakit, ya. Atau uzurnya na'am tidak mampu menyampaikan, ya. Karena ada orang yang berilmu, nah, tapi mungkin enggak mampu menyampaikan. Nah. Ya. Jangan dipaksa, ya. Nah, ada yang dia tidak mampu menyampaikan melalui lisan, ya. Namun dia pandai dan bisa menyampaikan ilmu tersebut melalui tulisan. Nah, ya, kalau sudah nulis, masya Allah, ya, gaya bahasanya, kemudian susunan pembahasannya, ya, masya Allah, nah, sempurna, lengkap, nah, bagus. Ya. Nah, akan tetapi ketika menyampaikan, ya, dengan lisan, ya, dia tidak terbiasa. Alhasil, na'am, mengajarkan ilmu kepada manusia hukumnya fardu kifayah. Nah, kecuali kalau di suatu daerah hanya satu yang alim, nah, dan hanya dia yang berilmu, tidak ada yang lain, maka wajib ain baginya untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini. Masih banyak pasal-pasal yang berikutnya, namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.